إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi kita kesempatan kekuatan untuk hadir di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah serta dimuliakan oleh Allah. Majelis yang di sini kita mendengar kalamullah dan kalam qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga aqwal para ulama, yang dengan itu kita berharap akan membersihkan hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita. Ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana yang telah kita pahami bahwa tarbiyah, pendidikan itu tidak hanya meliputi, tidak hanya terbatas dari sisi pemberian materi-materi maklumat, pelajaran-pelajaran yang sifatnya yang bisa dihafal, dicatat, teori-teori, karena sesungguhnya tarbiyah nam itu meliputi dua hal sebagaimana diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam salah satu risalahnya, bahwa tarbiyah menurut pandangan beliau berdiri di atas dua pondasi utama. Yang pertama al-ilmu, yang kedua adalah al-amal, teori dan praktek. Maka sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan tentang definisi pengenam tarbiyah meliputi perkara-perkara enam, islah, ada makna islah di dalamnya, memperbaiki. Dengan apa kita memperbaiki diri kita sendiri dan juga memperbaiki orang-orang yang berhak dan wajib untuk kita perbaiki. Maka kita ingat kembali, ikhwani fiddin azakumullah, pernyataan Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, lain yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat mereka baik? Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat mereka salafun salih, dengan satu ayat mereka kembali kepada yang hak. Kadang-kadang dengan satu hadis, dengan satu hadis mereka enggak menyelesaikan semua persoalan mereka. Kita ingat bagaimana goncangnya kota Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sampai-sampai sahabat setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai goncang seperti kehilangan akal, tidak sadar. Berbicara di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap sambil mengacungkan pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, akan aku potong tangan dan kakinya. Itu adalah ucapan-ucap dia adalah munafik. Rasulullah tidak pergi kecuali seperti perginya Nabi Musa alaihi salam meninggalkan Bani Israel. Nanti akan kembali lagi sampai urusan ini selesai. Tidak sadar. Baru setelah enam datang Abu Bakar As-Siddiq dari tempat salah seorang keluarganya, masuk mencium Rasulullah, kemudian berkenan menyuruh Umar bin Khattab, duduklah wahai Umar. Tidak mau duduk Umar bin Khattab, tetap dengan pedang terhunus mengancam. Akhirnya tidak diperdulikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar naik ke mimbar Rasulullah berbicara, ya ayuhan nas, man ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad mat. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man ya'budu rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu hayyun la yamut. Maka siapa yang menyembah Rabb Muhammad, maka dia sesungguhnya Rabb Muhammad tidak mati, maha hidup, tidak mati-mati. Kemudian beliau radhiyallahu anhu membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Begitu mendengar ayat ini, jatuh terduduk Umar bin Khattab. Satu ayat selesai persoalan. Sadar menjadi enam. Sampai dikatakan oleh Anas bin Malik, kota Madinah menjadi gelap. Kesedihan menam betul-betul menyelimuti seluruh penduduk. Tidak ada satupun rumah yang di situ enam yang hening, sepi. Semuanya terdengar tangisan, pilu, kesedihan. Ditinggal pergi oleh Rasulullah SAW. Seorang ayah, figur seorang pemimpin, kakak, sahabat, teman, inilah beliau. Guru. Nah, betul-betul sebagaimana digambarkan oleh Anas. Dengan satu ayat, dengan satu hadis pula selesai persoalan mereka ketika mereka memilih siapa yang berhak untuk menjadi penerus yang menggantikan Rasul SAW. Minna amir wa minkum amir, kata orang-orang Ansar. Kemudian Abu Bakar menyebutkan hadis, al-imamatu min Quraisy. Imam itu dari Quraisy. Selesai persoalan mereka. Ini mereka para sahabat salafun salih, yang kita menyatakan diri kita adalah salafi, mengikuti salaf. Ini salaf kita. Ikhwani fiddin azakumullah. Itu kan sahabat. Tabi'in. Kita lihat siapa yang tidak kenal Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang di antara guru-guru besar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di masa mudanya adalah dikenal sebagai rampok tunggal, jagoan. Tidak ada kafilah yang merasa aman kalau melewati daerah beliau. Selalu takut, ini daerah mana ini? Daerah anu. Di sini ada Fudail bin Iyad. Dia selalu membegal kafilah-kafilah dagang yang lewat. Terketuk. Hati Fudail bin Iyad melihat ternyata enam orang ketakutan dengan mendengar namanya. Ketika dia memanjat ke rumah salah seorang gadis yang dia sukai, dia mendengar bacaan, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu dia mendengar ayat ini, langsung merosot turun, jatuh. Naam, qad ana waqtuha, qad an. Ayat itu menyebutkan, belumkah tiba saatnya hati orang-orang mukmin itu tunduk kepada apa yang turun dari al-haq ini, kepada peringatan, kepada yang turun dari al-haq ini. Nah, diingatkan, apakah belum cukup waktunya, belum sampai waktunya untuk orang-orang yang beriman itu untuk tunduk kepada Allah, untuk tunduk kepada peringatan-peringatan Allah, Al-Quran dan Sunnah. Nah, Fudail menjawab, qad ana, sudah tiba. Apa yang beliau lakukan? Beliau tinggalkan pekerjaannya merampok, Kemudian beliau bertobat kepada Allah, pergi merantau sampai di Mekah, belajar kepada ulama'nya dan menjadi salah seorang ulama' di sana, yang dikenal sebagai orang yang sangat zuhud dengan satu ayat. Kita berapa ayat yang kita dengar setiap hari di majelis ini, di masjid ini, setiap Jumat berulang-ulang kita mendengar anak-anak kita membacanya di rumah. Apakah kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Tidakkah cukup kita mendengarkan ayat ini, alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah? Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ahlas sunnah, ya ahlal Quran. Kita dipanggil dengan ayat-ayat ini kalau kita memang mengaku diri kita beriman. Dan Allah mengingatkan, sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah karena dia mengenal Allah akan mengambil pelajaran. Akan mengambil pelajaran. Ayat-ayat tersebut berguna bagi dia. Nah, tidak ada kata lain. Kalau memang apa yang dia lakukan salah, salah, dia akan kembali. Dia tinggalkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada lagi, tidak pantas bagi orang yang mukmin laki-laki dan perempuan. Ana menyebutkan salafiyin ini termasuk akhas, orang-orang istimewa di kalangan kaum mukminin. Sebagaimana salafun salih adalah orang-orang istimewa. Nah, para pembela agama Allah, penerus dakwah Rasulullah. Nah, orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, ini salafun salih. Kita sudah berani menyatakan diri kita sebagai salafi. Teguran ini lebih sangat pantas untuk kita. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, dipanggil dengan ayat-ayat tadi. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah karena telah mengenal Allah akan mengambil pelajaran. Dia tidak punya pilihan lain kalau memang Allah menyatakan dan Rasulnya menyatakan ini salah, salah. Jelas wadih ini keliru, dia jalanan, dia bertobat kepada Allah. Ingat, orang-orang mukmin itu senantiasa dihadapkan dia dengan Al-Quran dan menghadapkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kan diingatkan, jangan kamu lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, maka buktikanlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau memang ini salah, salah. Kalau memang ini benar, pertahankan. Yakini sampai mati. Tentu dengan bimbingan para ulama. Nah, bukan dengan ra'yu kita, dengan perasaan kita. Baik, ikhwani fiddin azakumullah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang syurut-syurut murabbi yang najih, yang berhasil. Ketika kita ingin betul-betul menghasilkan, baik kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, atau kita sebagai orang-orang yang memiliki mas'ul, memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendidik anak-anak kaum muslimin, kita dipanggil. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ayyub Hafizahullah. Nah, dan kami, dan kita tegaskan lagi seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, anak itu apakah dia anak didik kita ataupun anak kita di rumah, segala sesuatu yang benar itu adalah apa yang kita lakukan, itu pasti benar menurut mereka, maka mereka pun akan meniru dan melakukannya di luar. Maka diingatkan kita, maka kalau kita mengucapkan kata-kata yang salah, caci maki di rumah, jangan salahkan kalau anaknya di luar suka mencaci maki. Kebun binatang bisa keluar semua. Naam. Subhanallah. Ya. Ini pendidikan. Kalau di rumah dia mendengarkan kalimat-kalimat yang jelek, di luar juga dia akan melakukannya. Kalau tidak dengan adiknya, dengan teman-temannya. Nah, maka kita diajar, dididik lebih dahulu untuk kita memperbaiki diri. Maka kan, nah, ingat wahai para mas'ul. Nah, Allah mengingatkan bukan enam lebih dahulu kepada diri kita masing-masing. Panggilan, buktikan keimanan kita. Allah berfirman dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Siapa yang didahulukan? Diri kita lebih dahulu untuk menjaga dan menyelamatkan diri kita dari neraka. Apa yang kita lakukan? Dengan tarbiyah terhadap diri kita lebih dahulu. Dengan ilmu, dengan amal. Ilmu yang mana yang kita pelajari, yang kita ambil? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal nabinya. Mengenal Al-Qur'an, mengenal sunnah. Dan mengenal dinul Islam bil adillah, mengenal ilmu-ilmu fikih, adab halal haram melalui dalil-dalilnya. Ini yang lebih dahulu, kemudian kita mengamalkan. Qu anfusakum, dengan cara seperti ini didik diri kita lebih dahulu. Para mas'ul lebih-lebih. Mereka akan dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya. Apa yang jelek adalah yang apa yang kamu tinggalkan. Yang jelek adalah sesuatu yang tidak Anda kerjakan. Kalau kita yang kita tinggalkan itu adalah sunnah, apa jadinya anak-anak kita? Anak didik kita. Nah, di rumah keluarga kita akan melihat abinya tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat rawatib, tidak pernah baca Quran, tidak pernah zikir, tidak pernah makan baca bismillah, masuk baca bismillah, baca salam. Nah, apa jadinya anak-anak? Seperti itu akan mereka tiru. Di luar juga demikian, apalagi seorang ustaz, seorang guru. Nah, mereka akan melihat yang baik adalah yang kita kerjakan, yang jelek adalah yang kita tinggalkan. Maka mulai dari diri kita lebih dahulu. Dan dalam syarat yang telah lalu, beliau menyebutkan apa? Naam, bahwa seorang muallim dia harus mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada anak didiknya. Seorang ayah tentunya juga adalah sekaligus seorang murabbi. Dan dia seorang amir, seorang ra'in. Naam. Ayat-ayat yani sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Naam As-Saff, Allah menyebutkan panggilan lagi kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, buktikan iman kalian. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini buat para aba, para murabbi, para mas'ul. Nah, besar, berat tanggung jawab yang mereka pikul. Nah, mereka harus membina lebih dahulu diri mereka sendiri, menyelamatkan diri mereka sendiri dari neraka, baru kemudian menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan anak istrinya, dan menyelamatkan enam yang lainnya, anak didiknya, orang-orang yang menjadi enam tanggung jawabnya. Maka kemarin kita sudah menyebutkan juga, nah, mereka yang ditugaskan oleh Allah sebagai pemimpin, enam akan ditanya oleh Allah, apakah dia memelihara, menjaga tugasnya tersebut, ataukah dia menyia-nyiakannya, menelantarkannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah. Nah, ikhwani fid din azakumullah. Syarat yang kelima, seorang muallim itu hidup bekerja di antara murid-muridnya yang berbeda-beda tingkatan kecerdasan, berbeda-beda yakni akhlak dan perilaku mereka. Maka dia harus mengawasi mereka. Dia harus menyikapi mereka dengan akhlaknya. Itu sudah disinggung tadi oleh Ustaz Ayub. Nah, Kalau dia sudah terbiasa dengan pola-pola yang salah di dalam mendidik, maka yang jadi, yang hasilnya juga akan rusak seperti telah diterangkan. Mudah anak itu untuk kemudian mengumbar marahnya. Nah, ketika melihat murabbinya atau mungkin ayahnya di rumah sedikit-sedikit marah, menghempas, melemparkan sesuatu, memukul, mencaci, maka di luar dia pun akan menirunya. Maka seorang murabbi, seorang muallim, maka hendaklah dia lebih dahulu, dan dia menata, memperbaiki dirinya, dan dia menggauli atau menyikapi anak-anak didiknya itu dengan akhlaknya. Artinya dia punya bekal seperti yang telah disebutkan tadi, punya sifat rifq, punya sifat lin, rahmah. Hikmah. Dia punya sikap ta'anni, sabar di dalam membina dan mendidik anak-anaknya, murid-muridnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kepada seorang munafik sekalipun, betapa sabarnya beliau. Kemarahan meskipun beliau marah, tidak keluar dari lisan beliau kata-kata yang jelek. Marah beliau ketika Abdullah bin Ubay bin Salul masukkan kedua tangannya ke baju besi Rasulullah. Beliau marah. Kemudian beliau ucapkan kata-kata yang keras, dalam artian kalimat-kalimat yang bukan kalimat-kalimat yang keji. Bukan caci maki. Lepaskan tanganmu sampai merah wajah Rasulullah SAW. Tidak suka. Kalau beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari sebagian sahabatnya, beliau berpaling. Pada orang-orang tertentu beliau tampakkan ketidaksenangan itu dengan wajah masam mukanya. Cemberut. Abas. Bermasam muka. Seperti kisah sahabat Ka'ab bin Malik dan yang lain yang tertinggal dalam perang Tabuk. Datang mereka ingin menceritakan kenapa mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Rasulullah menyambut mereka dengan tersenyum masam. Kenapa kamu tidak ikut padahal sudah menyiapkan? Tidak keluar dari beliau lisan ucapan-ucapan yang jelek. Sementara kita terbiasa. Lebih-lebih lagi yang dilarang kita oleh Rasulullah SAW untuk melaknat, mendoakan kejelekan. Umpatan makian, dasar kamu anak bandel, dasar kamu nakal, dasar seperti ini. Ini kalau bertepatan dengan waktu kita Allah mengabulkan doa, jadi anak itu. Jadi bandel, jadi nakal, jadi jahat. Siapa yang salah? Padahal kalau kita lihat para anbiya, orang-orang saleh, salafus saleh, mereka selalu mendoakan anak-anaknya. Buahnya. Sudah jadi anak, antum dengarkan bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, "Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah." Minta anak yang baik, keturunan yang baik. Nabi Ibrahim, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Rabbku, berilah aku karunia anak yang saleh. Ini yang mereka contohkan yang mereka kepada kita dengan harapan seperti itu. Mungkin antum pernah dengar cerita, ini masih hidup orangnya. Kalau di sekedar cerita disebutkan, kecilnya bukan adalah anak yang nakal. Sampai diceritakan bahwa beliau pernah ketika hidangan makan siang ayahnya sudah terhidang, itu disiram pasir oleh anak ini. Disiram pasir. Kira-kira apa yang terjadi? Ibunya tidak marah, mencaci makinya tidak. Apa katanya? Sudah, pergilah kamu ke sana jadi Imam Haramain. Jadi Abdurrahman bin Sudais. Ini masih hidup. Yang sudah meninggal dunia, guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, seperti itu juga awalnya. seperti enam, ya, namanya orang tua pingin anaknya berusaha, bekerja, cari penghasilan. Tapi sang anak, Syekh Mukbil, begitu haus dengan ilmu. Dengan nada sedikit keras, uminya berkata, rahimahullah, pergilah kamu, wahai Mukbil, Allah yahdik. Nah, ucapan yang keluar dari beliau, rahimahullah, doa. Semoga Allah menunjuki engkau, memberi hidayah kepadamu. Allah tuntun Mukbil bin Hadi rahimahullah sampai ke Mekah. Nah, sampai di sana bukan kerja, tapi belajar. Nah, belajar. Sampai beliau kemudian pulang menjadi nam, salah seorang di antara ulama. Nah, ya, berdakwah dari utara ke selatan Yaman, rahimahullah. Hadirin, ikhwani azakumullah, syahidnya kita di sini. Ya. Pendidikan anak itu bermula dari kita. Baik buruknya mereka, mereka melihat apa yang ada pada kita. Maka pada kesempatan ini betul-betul kita diajak untuk memperbaiki diri lebih dahulu, sebagaimana perintah Allah tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita sangat senang, khawatir anak kita jatuh sakit, terkena api, terbakar tangannya, atau jatuh ke dalam selokan, luka. Tapi pernahkah kita berusaha membela dia, menyelamatkan dia dari api neraka yang sangat dahsyat, yang enam kekuatannya 70 kali lipat api dunia? Bagaimana caranya? Sudahkah kita pertimbangkan, sudahkah kita perhitungkan, sudahkah kita pelajari? Nah, mereka bukan sekedar kita lepas ke ma'had, ke madrasah, memiliki ilmu pengetahuan, mengerti, nah, beberapa maklumat, menghafal Al-Quran, matan-matan ilmiah. Tapi lebih dari itu, kita perlu mendidik mereka juga dengan membekali mereka dengan bagaimana ilmu yang mereka terima di ma'had-ma'had, ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama ini betul-betul nan tertanam dalam hati mereka dan mereka mampu melaksanakannya. Nah, pembinaan ini, pendidikan tersebut bukan hanya berlaku untuk para murabbi, para ustaz, tetapi juga para aba yang di depan mereka, anak-anak mereka. Nah, ada enam. Kemudian syarat yang keenam. Di sini disebutkan oleh beliau, seorang mu'alim itu hendaknya dia berenam. Ta'awun. Kerjasama dia dengan rekan-rekan sejawatnya. Dalam hal ini juga bukan hanya berlaku pada para mudarrisin atau mudarrisat. Para aba adalah murabbi. Mereka perlu ta'awun dengan sesama mereka untuk mendidik anaknya dan mendidik anak kaum muslimin. Nah, bertemu dia di luaran dengan anak-anak saudaranya. Nah, bukan suatu hal yang enam yang pantas untuk dia biarkan mereka kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang keliru. Nah, kemudian yang ketujuh, yang juga ini penting dan khususnya juga kepada para muallimin, syarat yang ketujuh ini beliau katakan adalah tawadhu al-ilmi. Mereka rendah hati, siap menerima teguran, kritikan, ya, saran, masukan untuk perbaikan-perbaikan mungkin dalam dia mendidik, mengajar anak-anaknya ataupun juga mendidik murid-muridnya. Nah, mengakui kebenaran itu merupakan sebuah keutamaan. Merupakan sebuah keutamaan. Dan itu lebih baik daripada kita terus-menerus dalam kekenyani berkutat mempertahankan kekeliruan dan kesalahan kita yang ada. Tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Dan ini adalah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk kekibiran. Dengan pengertian yang hakiki yang disebutkan oleh Rasulullah, Al-kibru batarul haq, menolak yang hak. Al-haqu wadih, kebenaran itu jelas dari Allah dan Rasulnya, tidak ada lain. Maka ketika kita menolaknya, berarti kita menolak, mengingkari kebenaran tersebut, mengingkari sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian syarat yang berikutnya di sini beliau sebutkan as-sidqu, kejujuran dan suka menepati janji. Tentu di rumah juga demikian, para aba dan ummahat. Jangan kita membiasakan janji kepada putra-putri kita tapi tidak pernah menepatinya. Nah, ketika misalnya mungkin kita menjanjikan akan memberikan hadiah atau mengajaknya jalan-jalan, ternyata gagal, minta uzur. Minta uzur kepada mereka, maaf. Nah, karena kesibukan membuat lupa sehingga Abi tidak sempat membawa jalan-jalan atau lupa memberikan hadiah. Pada lain kesempatan, penuhi, buktikan bahwa kita memang mengakui kesalahan dan tidak lupa dengan janji tersebut. Tidak menyia-nyiakan janji tersebut. Ini akan memberikan pemahaman pada anak. Sebagaimana yang sudah digambarkan tadi. Ya. Mendidik mereka untuk bersifat satria mengakui kesalahan dan berusaha untuk menepati janji mereka. Yang terakhir beliau sebutkan salah satu sifat ataupun syarat seorang mu'alim yang berhasil itu adalah as-sabru, sabar. Ini kalau kita jabarkan, sabar dengan semua pengertiannya, sabar dengan semua jenisnya. Seorang ayah harus sabar terhadap dirinya, dalam dirinya sendiri misalnya, sabar untuk dia taat kepada Allah. Bahkan ini bermula ketika mereka masih bujang, belum menikah atau belum punya anak. Sabar dia untuk taat kepada Allah. Sabar dia untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah dengan segera menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berhenti dia dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang salah. Senantiasa istighfar dan taubat kepada Allah, memperbaiki keadaannya, tidak terus-menerus dalam kesalahan. Ini juga wujud sabar. Dan sabar dalam menerima cobaan. Ini berangkat, apa yang disebutkan oleh beliau di sini, demikian, karena mereka akan menghadapi, seorang aba akan menghadapi menghadapi anak-anaknya. Anak-anak itu kan tidak selamanya kita kurung di rumah. Mereka ingin juga bebas bergaul dengan teman-temannya. Teman-temannya punya teman-teman lagi dari tempat yang lain. Nah, interaksi antara mereka, hubungan yang ada di antara mereka, tentu akan memberikan masukan-masukan baru pada anak. Dia melihat ada ucapan yang baru, istilah-istilah baru, gaya baru. Nah, apalagi kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat yang majemuk, orang-orang yang belum mengenal Islam, belum istiqamah di atas manhaj yang benar. Nah, kadang-kadang ucapannya itu terbawa ke rumah. Istilah-istilah yang mereka teman-temannya dapatkan di televisi, atau mungkin di sekolahnya, didengar oleh anak kita, terbawa ke rumah. Dia harus bersabar menghadapi yang demikian. Membenahi lagi, padahal anaknya sudah dididik untuk berbicara yang baik, untuk bersikap lemah lembut misalnya. Tapi ketika karena dia bergaul dengan temannya, melihat ternyata kebiasaan temannya seperti ini, dia tiru, dia bawa ke rumah. Terjadi demikian. Kadang-kadang kita tidak punya televisi di rumah, tapi anak kita tahu-tahu kok bisa menari. Kok bisa bersilat, dari mana ini? Dari kan pergaulannya. Maka ini ikhwani fillah jazakumullah, perlu kita perhatikan. Hal yang seperti ini membuat kita harus sabar. Membenahi, memoles mereka kembali, memperbaiki mereka kembali. Lebih-lebih awalnya adalah kita bersabar kepada Allah. Bersabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah sehingga ini akan membuahkan kekuatan dalam jiwa kita, dalam melakukan pembinaan-pembinaan lebih-lebih terhadap anak didik, murabbi. Ini lebih-lebih dituntut untuk mereka memiliki sifat sabar. Sudah disampaikan kepada antum tadi. Nah, kalau misalnya seorang murabbi tidak sabar kepada menghadapi anak didiknya, dengan mudahnya dia mungkin mengeluarkan ucapan caci maki. Nah, atau mungkin mengayunkan tangannya. Ya. Kalau sampai berurusan dengan HAM masih mending lah. Ya. Bagaimana kalau misalnya dengan lebih berat dari itu? Mungkin pukulan kita, mungkin kalau sekedar cacat pada anak masih lumayan. Main-main dia di masjid misalnya, marah, lepas kontrol, terpukul, mati. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Hukuman dunia masih ringan lah. Apalagi kalau misalnya ditegakkan hukum Islam, paling bayar diyat misal seperti itu. Apa jawaban kita di hadapan Allah? Para murabbi dan murabbiyat. Maka ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat yang dipikul oleh para murabbi dan murabbiyat. Perlu mereka menata diri kembali, memerhatikan diri mereka lebih dahulu. Juga yang harus kita ingat, ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana pembahasan awal ini terkait semuanya di dalam tarbiyah Islamiyah. Dan kita tahu di dalam tarbiyah itu ada makna islah. Maka dikatakan dalam pandangan Syekh Sa'di rahimahullah bahwa tarbiyah itu berdiri di atas fondasi awal mujahadah. Ada mujahadah, perjuangan untuk memperbaiki manusia pribadinya dalam semua bentuk dan keadaannya, duniawi ataupun dalam masalah dininya. Hal ini karena beliau menyebutkan bahwa pengertian jihad itu ada dua. Jihad yang tujuannya adalah dengan jihad tersebut yang dimaksud adalah tercapainya salahul mu'minin, salahul muslimin, kebaikan bagi kaum muslimin, dan upaya islahihim, memperbaiki mereka. Jadi jihad menurut beliau adalah jihad mempunyai dua pengertian, yaitu jihad yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kebaikan kaum muslimin dan upaya untuk memperbaiki mereka dalam urusan akidahnya, akhlak, adab, dan semua keadaan-keadaan mereka. Dan ini merupakan perbaikan-perbaikan dalam sisi akidah, akhlak, dan adab mereka itu merupakan aslul jihad, asas pokok pangkal dari jihad tersebut, dari jihad yang kedua. Dalam perbaikan-perbaikan dalam urusan dunia. Hal ini karena memandang sebagaimana yang telah lewat, yang jadi tolak ukur, yang menjadi penilaian yang diperhatikan dalam pendidikan Islam ini adalah keadaan manusianya. Sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan bahwa manusia dalam pandangan tarbiyah Islamiyah ini, dalam pandangan Islam, adalah makhluk yang muhtaram, makhluk yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dari hal-hal yang baik, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka, kami muliakan mereka dari kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Ini salah satu kemuliaan manusia yang harus diingat. Nah, dan inilah yang diupayakan dalam pendidikan Islam, menjadikan mereka sebagai manusia. Nah, yang mulia, sehingga tidak pantas untuk kita apalagi mendidik anak dengan kata-kata yang menghinakan mereka, menyebut mereka dengan binatang, ya, tidak layak. Mereka dilahirkan sebagai manusia yang mulia, maka hargai mereka sebagai manusia, didik mereka dengan cara-cara manusia yang merupakan makhluk yang Allah istimewakan di alam ini. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam ini berdiri di atas cara pandang Islam terhadap manusia itu dari sisi bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah yang salimah. Fitrah bahwa mereka diciptakan oleh Allah di atas pengenalan terhadap yang hak. Ya, manusia itu diciptakan di atas fitrah, yakni mereka dilahirkan di dalam keadaan mereka itu mengenal al-haq dan mendahulukannya. Ada sikap ithar terhadap kebenaran tersebut. Ini fitrah asal manusia. Nah, Allah menyebutkan di dalam sebuah hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a wa atathum wa annahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Aku telah menciptakan hamba-hambaku, kata Allah, dalam keadaan mereka hanif, lurus. Mereka mengenal al-haq, mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan mereka. Tetapi kemudian syaitan datang kepada mereka dan menyeret mereka keluar dari agamanya, keluar dari fitrahnya. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini manusia ini di atas fitrah mengenal al-haq, sehingga tinggal kita bagaimana mengatur, memperkenalkan al-haq itu kepada manusia. Dalam hal ini juga tentunya kepada anak, dan disesuaikan dengan kemampuan pemahaman tingkat keadaan mereka masing-masing. Tidak mungkin kita mengajari anak yang masih mungkin berusia 6 tahun hal-hal yang kita berikan kepada mereka yang berusia 20 tahun. Nah, baik itu dalam hal peribadian, akhlak, ataupun maklumat-maklumatnya, tidak pantas. Nah, dan ini juga adalah salah satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengajari kita, mendidik, membina anak itu, yakni membina umat, membina manusia, membina orang lain dengan cara bertahap. Syai'an fa syai'an. Nah, Syekh, perhatian Islam terhadap fitrah ini diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa sesungguhnya mengenal hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat dalam bentuknya, dalam dengan cara yang benar, itu akan menumbuhkan kecerdasan, menyebabkan tumbuhnya akal manusia yang dibina, yang dididik, mengembangkan kecerdasan mereka. Karena makna-makna yang di hukum-hukum syariat ini itu adalah makna-makna yang luhur, makna-makna yang tinggi, makna-makna yang mulia. Manusia sebagai makhluk yang mulia, mereka diarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan keadaan mereka. Nah, semakin mereka menggunakan akalnya untuk memikirkan mengenal Allah, maka akan semakin tumbuh, makin berkembang akal tersebut, semakin luas, semakin cerdas, Nah, ini salah satu sisi pandang. Mengapa pendidikan Islam itu, nah, kita mengembalikan pendidikan-pendidikan Islam kita kepada enam cara-cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan cara-cara yang Islami, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ma'ikhwani fiddin a'azakumullah, ini yang mungkin bisa kami tambahkan pada kesempatan ini untuk melengkapi pembahasan yang telah disampaikan Ustaz Hafizahullah tentang proses ataupun pola mendidik anak, bahwa apa yang kita lakukan dalam mendidik anak, mendidik enam atau membina mereka, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, tetapi mujahadah, perjuangan, usaha ini perlu kesabaran, perlu bekal, dan kita pun tidak lepas dari tuntutan untuk mendahulukan diri kita lebih dahulu, memiliki maklumat-maklumat ataupun kesabaran-kesabaran dan wawasan serta ilmu sebelum kita terjun dalam membina dan mendidik anak-anak kita ataupun anak-anak kaum muslimin. Maka pada kesenam, apa yang kita terima pada kesempatan ini, ikhwani fiddin azakumullah, nah, semoga kita dapatkan manfaatnya, dan kita meminta kepada Allah taufik untuk kita dimudahkan mengambil yang terbaiknya dan mengamalkannya. Naam, dan kita saling ta'awun dalam upaya kita menjalankan proses pendidikan anak-anak kaum muslimin di markas ini ataupun di tempat-tempat lainnya. Karena tujuan kita sebagaimana kita kembalikan kepada makna pendidikan adalah untuk memperbaiki manusia itu sebagai, naam, hakikat dia sebagai manusia yang mulia, yang memiliki fitrah, agar dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sesuai dengan cara-cara yang Islam. Maka semoga apa yang kita sampaikan yang kita terima pada tempatan ini, Allah beri berkah dan Allah beri taufik kita mengamalkannya. Dan kami akhiri pertemuan kita dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.